بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dan pertolongannya untuk melaksanakan tugas-tugas di dalam hidup ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mampu melaksanakan ketaatan dan kebaikan sekecil apapun. Karena kuatnya panggilan kejahatan dari diri kita sendiri, hawa nafsu, dan panggilan kejahatan dari musuh kita, yaitu iblis laknatullah alaih. Maka di saat seseorang muslim dan muslimah menemukan keringanan, kemudian kemudahan untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal, benar-benar sebuah bantuan yang sangat berharga di dalam hidup. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla menuangkan bantuannya itu, walaupun mungkin mata terasa berat, jasad terasa lemah, tetapi kita punya semangat untuk duduk di rumahnya Allah Azza wa Jalla setelah membangun sebuah kewajiban di hadapannya, lalu kita mencoba untuk mengais rahmat dan kasih cintanya dengan ketaatan yang lain, yaitu belajar ilmu agama, duduk saling ingat mengingatkan dan saling nasihat menasihati. Insyaallah pembahasan saya pada pagi hari ini terkait dengan addu'a'u, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya telah menjumpai di dalam hidup akan banyaknya hal-hal yang terjadi yang tidak pernah kita inginkan dan maukan. Bahkan di sana kita mencoba memasang cita-cita yang baik dan bagus serta menguntungkan, ternyata keputusannya adalah lain, menyedihkan kita, bahkan menimbulkan kegundah gulanaan di dalam hidup. sampai kemudian ada rasa takut dan kengerian. Tentu itu adalah semua perjalanan hidup yang mungkin dan bisa terjadi pada diri hamba Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di situ ada pengikat hidup yang dengannya akan bisa mendapatkan dari Allah Azza wa Jalla yang dicita-citakan dari kebaikan hidup, atau kekhawatiran-kekhawatiran untuk dilenyapkan, dihilangkan, dilindungi, atau diringankan. Disitulah posisi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul sebagai utusan terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap umat, Allah Azza wa Jalla telah banyak bercerita tentang mereka, bagaimana mereka mengadukan tentang nasib atau tentang problem yang dia telah dapatkan di dalam hidup, kelemahan, mungkin tua yang sedang mereka alami, atau mungkin penyakit yang sedang mereka alami, atau dahsyatnya pertentangan musuh dan lawan. Mereka semuanya menghubungkan diri dengan Allah Azza wa Jalla, meminta jalan keluar, meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetuk pintu bantuan Allah melalui addu'a'u. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka para nabi dan rasul itu yusari'un, mereka bergegas, mereka bersegera untuk melakukan al-khairat, kebajikan-kebajikan, dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harapan, raghaban wa rahaba, dan penuh rasa cemas di dalam doa para nabi dan rasul tersebut. Insyaallah kita akan sampaikan kenapa doa itu sulit untuk kemudian terkabulkan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harapan. Catatan yang sangat penting untuk kita jaga. Mereka penuh dengan rasa berharap. Bagaimana tidak? Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan anda ada keyakinan untuk kemudian dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan anda atau kalian punya keyakinan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul memiliki harapan yang sangat tinggi di saat mereka menghubungkan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, wa rahaba, dan penuh rasa cemas, kekhawatiran doanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu lana khashi'in. Mereka di dalam melakukan perlombaan, mereka di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, khashi'in, dengan penuh kekhusyuan. Barakallahu fikum. Kita akan sebutkan di antara mani min mawani'id du'a, penghalang dari penghalang-penghalang doa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Doa merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, atau doa itu sendiri adalah ibadah, atau ibadah itu adalah doa. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadatu. Semua bentuk ibadah itu adalah doa. Semua bentuk ibadah itu adalah doa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan kita beragam-ragam doa untuk bermacam-macam kondisi. Seseorang ketika dililit hutang, ada doanya. Ketika seorang sedang menghadapi kegundah gulanaan, Nabi alaihissalatu wassalam titipkan doanya. Ketika seorang dalam kekhawatiran dan ketakutan, Rasulullah alaihissalatu wassalam titipkan bentuk doanya. Ketika seseorang mau keluar dari rumah agar dijaga dari kejahatan dan kejahatan, dititipkan bentuk doanya oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu seterusnya, bahkan beliau langsung mempraktikkannya dalam kondisi-kondisi yang sangat genting dan menakutkan. Di saat kemudian nyawa seolah-olah berada di tenggorokan karena ngeri kondisi itu, barakallahu fikum, maka tidak ada yang beliau lakukan setelah kemudian berupaya dengan kemampuan sendiri kecuali menyambungkan hidup dengan Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah menyaksikan Nabi alaihi salatu wassalam di saat perang Badar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di saat beliau mengambil tempat lalu kemudian bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kemenangan, meminta kemudian tertunaikan janji-janji Allah Azza wa Jal, meminta bantuan pertolongan di saat itu. Semangat beliau jatuh selendangnya, diangkat lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq, berdoa, jatuh lagi, diangkat lagi. Barakallahu fikum. Doa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadith Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah pedang terhunus orang-orang yang beriman. Para ulama mendhaifkan hadithnya. Namun hakikat realita yang ada, ternyata doa itu lebih tajam dari pedang, barakallahu fikum, untuk menusuk lawan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahu Azza wa Jalla yaqul, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Rabb kalian telah mengatakan atau berfirman, ud'uni astajib lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, memintalah kalian, berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, astajib lakum, aku akan benar-benar mengabulkan kalian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah kalian, memintalah kalian, berarti apa saja yang kita minta dibukakan peluangnya oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan jawaban pemenuhan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan mengabulkan kalian. Sekali lagi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan memungkiri, mengingkari janjinya di saat dia dimintai, di saat dia barakallahu fikum diarahkan doa kepadanya, Allah berjanji akan membantu dan menolong, akan memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, barakallahu fikum, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, an ibadati ai, dari berdoa kepadaku, tidak mau meminta. Apakah doa ibadah bentuknya atau doa masalah yang kita akan sebutkan? Dia angkuh, dia sombong, barakallahu fikum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, meminta kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam kondisi terhina, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai segenap manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti semua yang terkait dengan hidup kita ini, kita berada dalam kondisi kefakiran. Yang namanya orang sadar dirinya fakir, maka dia akan banyak-banyak, sering-sering meminta kepada Allah Azza wa Jalla, meminta, meminta, meminta. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa orang yang tidak mau meminta kepada Allah dalam semua hal, maka dia adalah orang-orang sombong. Bagaimana bentuk kesombongannya? Akuisme dalam hidup, seolah-olah dia yang mampu, dia yang sudah melakukan, seolah-olah dia yang siap, padahal dia adalah orang fakir, orang yang sangat-sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukumannya adalah neraka jahannam dan terhina padanya, kata Allah Azza wa Jalla. Lebih dalam lagi Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semua sebagai hamba, wa idza sa'alaka ibadi an anni qaribun ujibu da'watadda'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, jikalau hamba itu bertanya tentangku, wa idza sa'alaka ibadi anni, meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau hambaku meminta kepadaku, maka aku adalah dekat, kata Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan oleh para ulama tentang ayat ini, barak, dijelaskan oleh para ulama, meminta kepada Allah Azza wa Jalla ada dua bentuknya. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua bentuknya. Pertama, doa yang disebut dengan doa mas'alah, dan yang kedua adalah doa ibadah. Doa mas'alah adalah mengutarakan kepada Allah Azza wa Jalla berbagai macam bentuk hajat, mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat-hajat kita di dalam hidup dengan memanggil nama Allah Azza wa Jalla yang munasib, yang sesuai, dengan menyebut sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di saat kita berlumuran di dalam noda-noda dosa, kita memanggil Allah Azza wa Jalla, ya Ghaffar ighfirli, ya Rahman irhamni, meminta. Ini doa yang disebut dengan doa mas'alah, mengutarakan langsung dengan lisan kita kepada Allah Azza wa Jalla segala yang terkait dengan hajat di dalam hidup ini. Ini yang disebut dengan doa mas'alah. Satu. Yang kedua, doa ibadah. Semua bentuk ragam ketaatan yang kita lakukan, dari sekecil apapun, maka itu disebut dengan doa. Apa yang kita lakukan sekarang di majlis ini, duduk bersimpuh, mengkaji dan mendalami agama Allah Azza wa Jalla, belajar ilmu, maka itu termasuk dari doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan doa ibadah. Semua bentuk gerak-gerik kita, jasad kita ini, dalam ketaatan, dalam kebajikan, barakallahu fikum, itu adalah doa rahimani wa rahimakumullah. Berarti doa kan butuh memasang harapan yang tinggi. Doa membutuhkan rasa kekhawatiran dan kecemasan. Kalau-kalau tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, doa membutuhkan kekhusyuan yang tinggi, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan pembagian doa ini, doa di saat kita mengutarakan hajat kepada Allah disebut dengan doa mas'alah. Di saat kita melakukan beragam ketaatan, mulai dari yang kecil, yang sedang, sampai kepada yang besar, maka itu juga termasuk doa yang disebut dengan doa ibadah. Inilah dia apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menghibur, menanamkan semangat pada hamba-hambanya. Di saat dia menyebutkan bahwa jikalau hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, barakallahu fikum, Allah akan mengabulkannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya. Dirinya dekat, barakallahu fikum, dengan hambanya. Maka di saat sahabat Nabi alaihi salatu wasallam meninggikan suaranya, Rasul alaihi salatu wasallam menegur, sesungguhnya yang kalian minta itu adalah zat yang dekat dan maha mendengar. Barakallahu fikum. Qarib dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, nau'ani. Ada dua bentuknya kata qarib di dalam ayat itu. Yang pertama adalah dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui apapun dikerjakan oleh hambanya, lahiriah batiniahnya, yang mungkin sedang beribadah kepada Allah. Dia tidak mengucapkan dari lisannya. Kalau dia kepingin sesuatu misalkan, dia cuma memasang di niat dan keinginannya. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui. Kalau di saat itu dia arahkan kepada Allah, tidak diketahui oleh istrinya, bahkan permintaan batinnya kepada Allah Azza wa Jalla, di saat itu dia sedang berdoa kepada Allah. Allahu Azza wa Jalla qarib, ay kedekatan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Allah dekat dengan hambanya. Sehingga jangan khawatir barakallahu fikum, di saat kemudian kita mengadukan di tempat yang sunyi dan sepi kelemahan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang tahu. Lalu kemudian kita menganggap Allah Azza wa Jalla tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum, Allah tahu dimanapun kita berada. Kita butuh bantuan misalkan, di saat kita berada dalam perjalanan, sedang membawa amanat yang besar. Ya taruhlah duitnya orang, barakallahu fikum. Khawatir. Berarti Anda butuh penjagaan kepada Allah. Anda butuh perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian, sedang dikawal oleh TNI dan Polri, aman. Jangan barakallahu fi. Tetapi kita harus berupaya untuk mengadukan persoalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah manusia biasa, lemah, walaupun mungkin dia membawa senjata, barakallahu fikum, bisa ini bisa itu, semuanya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala penyelesaian, barakallahu fikum, urusan diri kita sendiri. Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan, yang tidak diketahui oleh yang mengawal kita mungkin, barakallahu fikum. Ini salah satu contoh bahwa dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kita harus memiliki kejujuran yang tinggi di dalam hidup, bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkannya, apalagi para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Banyak mungkin ilmu yang sulit dia bisa memahaminya, atau mungkin barakallahu fikum menemukan kekurangan dirinya di dalam memahami ilmu, atau sulit untuk kemudian menghafal Al-Quran atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam, atau sulit nyantol ilmunya. Itu kan problem hidup. Kemana kita ajukan? Mungkin di saat kita membawa diri kita kepada ustaz kita, barakallahu fikum, dia bisa membimbing, jazahullah khair. Mengarahkan kepada kita langkah-langkah, coba lakukan ini, coba. Barakallahu fikum. Sesungguhnya itu semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita bisa meminta, selalu mengutarakan, ya Allah, hambamu ini adalah lemah di saat menghafal ayatmu, ya Allah. Hambamu ini lemah di saat mengingat ilmu agama ini, ya Allah. Hamba adukan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin sekarang belum nampak, tapi kita sudah mengajukan, semoga Allah Azza wa Jalla menggantikannya dengan yang lain dan lebih baik di dalam hidup. Mungkin kita tidak menemukan hal itu, Allah simpankan untuk akhirat kita nilai-nilai permintaan itu. Artinya tidak akan merugi seseorang di saat mengadukan masalahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang segera dikabulkan oleh Allah apa yang dia minta. Ada yang Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta. Dan disimpankan dan ditabungkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk nanti dibalas di akhirat ini yang kau minta. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kerugian seorang hamba di saat mengarahkan semua hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin kepada manusia, akan ada kecewa di saat dia tidak membantu, padahal dia mampu. Ada kekecewaan, barakallahu fikum. Tapi kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada hamba yang kecewa dengan janji-janjinya, barakallahu fikum. Ini kedekatan Allah terhadap hambanya, ai kedekatan dengan ilmunya. Kedua, kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan hambanya biijabatihi, untuk mengabulkan hambanya, permintaan-permintaan hambanya. Allah dekat dengan mereka dalam mengabulkan apa yang diminta oleh hamba-hambanya, barakallahu fik. Berdoa. Maka termasuk dari doa akan mengeluarkan keajaiban dan gampang untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kalau dibarengi dengan fastajibuli wal yu'minu bi. Dia benar-benar melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, falyastajibuli, akan lebih kuat lagi kedudukan doa itu sendiri apabila dia punya istijabah. Istijabah yaitu menerima, menjawab, memenuhi apa yang Allah perintahkan dan Allah Azza wa Jalla larang di dalam hidupnya. Dia kerjakan perintahnya, dia jauhi larangannya, barakallahu fikum. Dia menata keimanannya kepada Allah, menambah kekuatan doa itu, barakallahu fikum. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka terkait terakhir yang saya ingin mengingatkan diri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat terkait dengan doa ini, rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita menemukan doa itu tidak terkabulkan oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena banyak hal. Tentu kita akan melakukan koreksian pada diri kita sendiri di saat kita berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla melalui doa. Pertama, lidha'fi, karena lemahnya nafsi doa, doa itu sendiri, sehingga tidak punya kekuatan. Sehingga doa itu tidak punya kekuatan untuk menembus 7 lapis langit, barakallahu fikum, disebabkan karena kelemahan pada doa itu. Keep, doa itu lemah. Di saat doa itu ada padanya mengandung al-udwan, mengandung sikap melampaui batas atau berbuat zalim kepada orang lain. Ya Allah, habiskan harta bendanya biar kapok, misalkan. Barakallahu fikum. Ini adalah doa yang mengandung udwan az-zulm. Barakallahu fikum. Akan menjadikan doa itu lemah, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Doa itu sendiri lemah. Kalau doa itu mengandung udwan az-zulm barakallahu fik, mengandung kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, itu dari sisi doa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Biar dia kapok tahu rasa. Ya Allah, berikan buatnya pelajaran. Ya, barakallahu fikum. Jangan. Tidak boleh menyertai doa itu. Lemah. Yang kedua, disebabkan karena yang melempar doa itu adalah lemah. Ail qalb. Hati seseorang yang dia harus punya kekuatan untuk kemudian melemparkan doa itu kepada Allah Azza wa Jalla, lemah. Disebabkan karena banyak maasi yang dilakukan, banyak kejelekan dan kejahatan yang diperbuat, sehingga menjadikan qalb itu lemah untuk kemudian melempar doa menembus 7 lapis langit. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Ya, digambarkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, di saat seseorang punya busur panah, namun tali pada busur itu adalah kendor. Kata beliau, kalau dipakai melempar, maka tidak akan memberikan kekuatan pada lemparan itu. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ternyata qalb, hati, hubungan seseorang qalbiyah untuk kemudian melempar doa menembus 7 lapis langit, dibutuhkan ada kekuatan barakallahu fikum penampung doa itu, yaitu kekuatan qalb, yaitu hati. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berpengaruh, muncul pada dirinya hasad, penyakit hati, tidak suka ada orang yang mungkin dekat dengan fulan. Cuma fulan dia nanya masalah ilmu agama, muncul kebenciannya. Tidak senang kalau fulan atau fulana mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak mendapatkannya, muncul hasadnya. Ini amalan qalbiyah akan bisa barakallahu fikum menyebabkan lontaran doa kepada Allah itu lemah. Ada sifat ujub pada dirinya, menganggap dia adalah orang yang terbaik, sementara yang lain adalah di bawah dia. Dia yang pantas, dia yang patut, dia. Ini akan bisa melemahkan pelontaran doa itu menembus 7 lapis langit. Barakallahu fikum. Di saat seseorang memiliki jiwa riya, selalu berbuat lemah keikhlasannya, berbuat dijangkiti oleh riya, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dilulukan, ingin diangkat, ingin terdepan. Ini semuanya akan melemahkan penampungan doa untuk kemudian melontarkannya kepada Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Tadi digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bagikan seseorang ingin melepaskan anak panah, tetapi tali yang dibusurnya itu adalah kendor. Barakallahu fikum. Sehingga tidak akan menuju sasarannya. Rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau misalkan tidak ada kekhusyuan ketika berdoa, dengan hati yang lalai, itu semuanya mempengaruhi kekuatan doa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan yang terakhir, kata beliau, karena pada doa itu yang dikirim menuju Allah Azza wa Jalla ada mani'un min mawani'. ijabati doa. Karena ada penghalang dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Barakallahu fikum. Ada penghalang pada dirinya. Kalau tadi pertama, karena kelemahan doa itu sendiri. Karena doa itu mengandung perpecahan, mengandung kezaliman, mengandung sikap melampaui batas. Barakallahu fikum. Kedua, kelemahan yang ada pada pelontar doa itu, yaitu al-qalbu yang banyak diwarnai oleh noda-noda dosa dan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah karena adanya penghalang dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Apa itu? Seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis, dari hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bercerita tentang rajul as'asa aghbara, seseorang yang sedang kusut gemusut rambutnya penuh dengan debu, musafir. Sementara musafir safar itu termasuk dari istijabatud doa, mustajabnya doa. Barakallahu fikum. Dia mengutarakan ya Rab, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang musafir kondisinya demikian. Kalau seseorang dalam kondisi benar-benar taat, merasakan berat dalam ketaatan itu, karena mungkin ujiannya berat, kondisi yang hadapi di dalam membangun ketaatan itu adalah berat. Contoh misalkan wukuf di Arafah dalam kondisi panas yang sangat-sangat. Kondisi itu akan bisa dipakai untuk bertawassul, dijadikan langkah atau tali penghubung kepada Allah Azza wa Jalla, mengutarakan kondisi. Ya Allah, hambamu ini sudah tua ya Allah, lemah untuk kemudian melakukan seperti anak-anak muda itu ya Allah, berikan diri ke istiqomah. Ini namanya tawassul, mengutarakan kondisi kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyertai doa. Barakallahu fikum. Ini dilakukan oleh para nabi dan rasul, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk dari penghalang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya fil haram, fa anna yustajabula. Kondisi mustajabnya doa. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan penghalangnya, dia kenyang dari barang yang haram, makan dari barang yang haram, minum dari barang yang haram, dia kenyang dengan barang yang haram, lalu kemudian dia berpakaian dengan barang yang haram, kenyang dengan barang yang haram, bagaimana akan diterima doanya? Allahu Akbar. Wahai segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, kesempatan di dalam hidup yang sedang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan hidayahnya, yaitu berjalan di atas tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dari sekian sebab lebih kuatnya doa itu untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah. Kedua orang tua tidak boleh putus asa melihat anaknya. Anak juga tidak boleh putus asa melihat kedua orang tuanya. Maka hubungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, meminta apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu di antara penyebab mani' min mawani'id du'a. Termasuk juga dengan isti'jal, tergesa-gesa di dalam berdoa, akan bisa menjadi mani' penghalang doa itu dikabulkan. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Di saat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan isti'jal fi du'a, para sahabat bertanya, bagaimana isti'jal tergesa-gesa itu? Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, seseorang yang mengatakan, aku sudah berdoa demikian, tapi aku tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Sudah berdoa demikian, tidak dikabulkan. Maka ini termasuk dalam kategori isti'jal di dalam berdoa. Berarti berdoa itu butuh kesabaran. Berdoa itu butuh kesabaran. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kisah Fudail bin Iyad rahimahullah, ada pelajaran yang sangat indah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Di saat beliau berangkat ke masjid, di perjalanan menuju masjid, beliau melihat seorang anak sedang dimarahi dan diusir oleh anak ibunya dari rumah, menangis. Sampai kemudian barakallahu fikum dikuncikan pintu dari dalam. Fudail bin Iyad memperhatikan barakallahu fikum. Sampai kemudian kembali anak itu terus minta untuk dibukakan ya pintunya, minta dengan sabar. Sampai kemudian anak itu tertidur di depan pintu. Setelah itu ya namanya al-um, iba terlihat terhadap anaknya, dibuka pintu, ternyata anaknya tidur. Dibawalah masuk barakallahu fikum. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala belajar sebuah pelajaran yang berharga rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkait dengan kesabaran untuk mengetuk pintu Allah Azza wa Jalla, bantuan dan pertolongan Allah. Siapapun yang datang mengetuk pintu itu, kemudian dia bersabar, terus diketuk, bersabar, maka dia pasti akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh seseorang memiliki sifat isti'jal, tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sabarkan diri terus. Ini adalah ibadah. Saya sedang beribadah kepada Allah, mengharapkan nilainya dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan masuk di dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau seorang mukmin telah mengerti kedudukan doa ini, maka dia akan menata kembali di saat dia beribadah kepada Allah. Ya, harapannya, rasa takutnya, kekhusyuannya terus dijaga dalam ibadah solatnya, ketika dia belajar ilmu, ketika dia membaca Al-Quran, ketika barakallahu fikum dia mengerjakan ketaatan yang lain, terus diperhatikan, karena ini adalah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia akan mencari tempat-tempat dan kondisi-kondisi doa itu mustajab. Dia mencoba untuk mencarinya. Mungkin dia tahu sepertiga malam tersisa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Dia mencoba untuk bangun, bangkit, untuk kemudian mencari tempat-tempat mustajab doa itu. Barakallahu fikum. Karena dia ingin mendapatkan bantuan dan pertolongan. Atau di tempat-tempat yang lain yang Allah jadikan tempat mustajabnya doa. Bainal adhan wal iqamah, antara adhan dan iqamah. Barakallahu fikum. Mustajab doa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika safar, dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan ketika safar kebebasan, tidak ada istri melihat, tidak tahu, wah, membuka media sosial, melihat maaf-maaf wanita riyana telanjang, na'udzubillahi min dzalik, dosa dan kemaksiatan sangat-sangat berbahaya. Semestinya di saat safar itu mustajab doa, maka dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ahlus sunnati wal jamaah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta,